Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanakillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatus sadisah, kaidah yang ke-6. قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين dan lebih bagus kalau ditambah dengan kalimat ma'lumin lana, sehingga kaidah secara lengkap asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin ma'lumin lana. Maknanya yaitu bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Kenapa tambahan ma'lumin lana atau ma'lumin ladaina ini penting? Kenapa? Karena na'am, jumlah yang tertentu tersebut kita tidak tahu, tapi mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jumlah tertentu tersebut, cuman kita tidak tahu. Paham? Sehingga yang kita tiadakan di sini yaitu tidak terbatasnya pada jumlah yang kita ketahui. Adapun jumlah yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dijelaskan kepada kita, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Dan kait ini penting sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Ta'ala dalam Al-Aqidah Al-Asbahaniyah. Dalil untuk kaidah ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al masyhur as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilm al ghayb fi 'ilm al ghayb 'indak. Hadith ikhwanillah yang masyhur ini, di mana padanya doa Rasulullah SAW berhubungan dengan doa ul-kar, yaitu doa ketika mendapati kesulitan, kegundahan, kesempitan. Rasulullah mengajarkan untuk berdoa dengan doa ini, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nama-nama yang itu milikmu, yang engkau menamai dirimu dengannya. Dan saya ulangi, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang engkau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya. Atau anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama tersebut di dalam kitabmu, yaitu disebutkan dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Atau alamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhluk. Atau ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, atau engkau simpan ilmu tentang nama-nama tersebut di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nah, pada lafaz terakhir ini, akhwani fillah, awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, ini yang menjadi syahid bahwasanya di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Naam, dalam artian tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa taala simpan tersebut dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis ini khani fillah, nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa huwa sahihun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan itu adalah hadis yang sahih. Nah, memang ada khilaf akhwanifillah tentang hadis ini. Ada sebagian yang mendhaifkan hadis tersebut sehingga berkeyakinan bahwasanya hadis ini na'am dhaif, sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala menurut dia itu terbatas. Tapi ini pendapat yang lemah. Nah, kita baca sekilas tahqiq dari hadis tersebut untuk memperkuat, nah, pendapat tentang kesahihan hadis. Qala akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Abu Ya'la wa Ibn Hibban wal Hakim. Naam, dan Syekh Mukbil Ikhwani Fillah punya tahqiq untuk Mustadrak Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Dan poros pembicaraan pada hadis Ibnu Mas'ud pada 3 hal akhwanifillah. Yang pertama pada perawi yang bernama Fudail bin Marzuq. Yang kedua Abu Salamah Al-Juhani, dan yang ketiga Irsal Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, ya putra dari Ibnu Mas'ud. Naam. Taib. Ini meriwayatkan secara mursal. Cuman ilal-ilal ini ya khanifillah. Naam. Tidaklah kemudian menjadikan hadis dhaif secara mutlak. Sebab Fudail bin Marzuq yang pertama diperselisihkan dalam masalah ini. Naam. Imam Nasa'i dan Ad-Darimi memang mendhaifkan, tapi dengan pendhaifan yang mujmal, yang global. Dan di sana ada sederetan para imam yang mensikahkannya, seperti Imam Ahmad, Ibn Ma'in, Al-Thawri, Ibn Uyainah. Mereka menghukumi Fudail bin Marzuq thiqah. Kemudian Imam Muslim dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang diriwayatkan olehnya. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, sedangkan Bukhari dalam kitab Raf'ul Yadain fi Shalah. Ini menunjukkan bahwasanya Fudail bin Marzuq, nah, kedhaifannya khanifillah. Nah, taib. Da'if yang muhtamal. Bahkan A'imah, Imam Jarh wa Ta'dil sendiri Yahya Ibn Ma'in mensikahkannya. Dan kedaifannya bukan kedaifan yang menjadikan hadisnya ditolak, cuman kedaifan yang mujmal. Kemudian Abu Salamah Al-Juhani Imam Dhahabi mengatakan la yadri manhum. Alhamdulillah. Imam Dhahabi mengatakan tidak tahu siapa dia. Cuman, nah, ketidaktahuan Imam Dhahabi ini sesuai dengan ilmu beliau. Yang lainnya mengetahui bahwasanya Abu Salamah Al-Juhani adalah Musa Ibnu Abdullah Al-Juhani. yang Ibnu Ma'in rahimahullahu taala na'am mengatakan dalam Al-Kuna Tayyib arahu Musa Al-Juhani, yaitu Musa bin Abdullah Al-Juhani. Qala wa ashar al-Mizzi kama fi tarjamati Musa Al-Juhani anna kunyatahu Abu Salamah wa huwa min masyayikh Muslim. Tayyib wa Abu Abdullah, dan kunyah yang kedua juga Abu Abdullah. Hadha mimma ja'ala Ahmad Syakir fi tahqiq al-Musnad yaminu ila hadha wa qad jazama al-'allamah al-Albani bi hadha kama fi as-sahihah wa qad al-'allamah al-Wadi'i fi tahqiqihi 'ala al-Mustadrak. Naam, sehingga Abu Salamah al-Juhani ini dia adalah Musa bin Abdullah al-Juhani sebagaimana dikuatkan oleh Imam Al-Albani dan Al-Wadi'i. Wa yazidu dhalika taqwiyatu tashihi Syekh al-Islam. Baik, wa yazidu dhalika taqwiyatan tashihu Syekh al-Islam li hadzal hadits. Faqad Ibnu al-Qayyim wa jam'un min ahli al-'ilm. Dan semakin menguatkan hal ini bahwasanya Abu Salamah bukan perawi yang majhul tapi dikenal, bahkan termasuk masyayikh muslim, yaitu pensahihan Syekh al-Islam dan Ibnu al-Qayyim serta sederetan para ahli ilmu terhadap hadits ini. Sehingga inilah yang kedua terjawab, ikhwanifillah, bahwasanya beliau bukan seorang yang majhul. Kemudian yang ketiga, irsal Abdurrahman an Abi, berarti mungkotir, karena Abdurrahman meriwayatkan dari bapaknya secara mursal, maksudnya mungkotir. Az-Zahabi mengatakan wa in salima min insani Abdurrahman an Abi wa hadhihi al-illah muntafiyatun bi itsbati jama'atin min al-huffaz al-a'lam sama' Abdurrahman min Abi ka'ali al-Madini wa Yahya ibn Ma'in wal Imam al-Bukhari kama fi tarikhihi al-kabir. Tayyib, dan tuduhan kalau itu mengkotik tertolak, ikhwan fillah, karena apa? Ada yang mengitsbat. Tayyib, wal muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan itu lebih dikedepankan dari yang meniadakan. Sehingga na'am, ilah yang ketiga ini juga tidak diterima. Fal haditsu sahihun, na'am, haditsnya sahih, na'am, secara zatnya. Kaifa wa idza dhumma ilayhi haditsu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an wa huwa haditsun yasihhu syahidan. Na'am, bagaimana kemudian kalau digabungkan dengan hadits Abi Musa al-Ash'ari, tentunya semakin memperkuat apa hadits tersebut, karena pada hadits Abi Musa walaupun ada kedzaifan tapi kedzaifannya na'amilan sehingga bisa digunakan sebagai penguat, sehingga tidak ragu lagi tentang apa kesahihan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang merupakan dalil untuk kaidah ini. Nah, dalil yang sangat tegas, ikhwan fillah, bahwasanya asmaullah taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin ma'lumin lana. Karena ada sebagian dari nama-nama Allah yang Allah simpan ilmunya, dalam artian tidak di jelaskan kepada kita, tapi disimpan di ilmu ghaib. Qala wa mastathara Allah ta'ala bihi fi 'ilmi al-ghaib la yumkinu li ahadin hasruhu wa la ihatatu bihi. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan ilmu tentang hal tersebut dalam ilmu ghaibnya, tentunya tidak akan mungkin bagi seorang pun untuk bisa membatasinya, dan tidak akan mungkin seorang pun untuk dia melingkupi ilmu tersebut. Qala fa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Ini hadis yang masyhur. Hadis siapa ini? Hadis siapa inda Abu Zain? Hadis Abi Hurairah man rawah muttafaqun alaihi. Nah, Nah, hadis ini fala yadullu ala hasril asma'i bihadzal 'adad. Tidaklah menunjukkan atas pembatasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah ini, yaitu jumlah 99. Tain. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi ikhwani fillah, bahwasanya pada hadis ini tidak ada apa? Tidak ada penunjukan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu cuma 99. Tain. Sebagaimana telah kita jelaskan di pembahasan yang lalu. Qala walau kana al-muradu al-hasra lakanat al-ibarah inna asma'allahi tis'atun wa tis'un asman man ahsaha dakhala al-jannah. Tayyib, perhatikan bedanya. Dan seandainya saja yang dimaksudkan adalah pembatasan, tentunya ibarat yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna asma'allahi tis'atun wa tis'un asman. Sungguhnya nama-nama Allah itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa saja yang mengihsa, yaitu menghafal, mengilmui, kemudian beramal dengan konsekuensinya, maka akan masuk ke dalam surga. Au nahu dzalik, atau yang semisal dengan itu. Karena jelas ya, nam isim inna dan khabar inna. Tapi dalam hadis ikhwani fillah, Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi. Naam. Tis'atan wa tis'in asman. Ini beda maknanya. Lalu makna hadis bagaimana? Idzan. Fa ma'na al-hadits anna hadzal 'adada min sya'nihi man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwasanya jumlah ini yang dalam keadaannya, yaitu siapa saja yang mengihsanya akan masuk ke dalam surga. Jadi keadaan jumlah, nah, siapa saja yang mengihsa 99 nama tersebut, dia akan masuk surga. Dan itu adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini dipahami. Jadi maknanya berkaitan, yaitu sungguhnya bagi Allah ada 99 nama yang siapa saja mengihsanya akan masuk ke dalam jannah. Tayyib. Wa ala hadha fayakunu qawluhu man ahsaha dakhala al-jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha wa laysat mustaqillatan. Sehingga berdasarkan hal ini, maka perkataan Rasulullah SAW man ahsaha al-jannah ini adalah suatu kalimat yang menyempurnakan kalimat sebelumnya, bukan kalimat yang berdiri sendiri. Wa nadiru hadha an nakul, dan yang semisal dengan hal ini engkau mengatakan antakun indi mi'atu dirham a'dadtuha bis-sadaqah. Naam, engkau mengatakan indi mi'atu dirham a'dadtuha lis-sadaqah, aku memiliki 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Naam. Fa innahu la yamna'u an yakuna indaka darahim ukhra lam ta'udha lis-sadaqah. Maka sungguhnya dengan kata tersebut atau kalimat tersebut tidaklah menghalangi bahwasanya engkau memiliki dirham-dirham yang lain yang tidak engkau persiapkan untuk sedekah. Tapi yang penting ada 100 dirham milikku yang aku persiapkan untuk sedekah. Adapun yang lainnya ini, nah, tayyib, tidaklah kemudian dihukumi tidak ada. Bisa saja memiliki na'am ribuan dirham yang lain tapi tidak dipersiapkan untuk sedekah. Ini maksudnya. Tayyib. Qala wa la yasihhu 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhihi al-asma. Dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nam ta'yin, yaitu penentuan satu persatunya nama-nama tersebut dalam satu hadis. Wal hadithul marwi anhu fi ta'yinha da'ifun. Dan hadith yang diriwayatkan dari beliau tentang ta'yin, yaitu penentuan satu persatunya nama-nama tadi, akhani filah da'if. Ta'yin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala Ta'yinu halaysa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifati bi haditsi. Nah, penentuan satu persatunya nama-nama tersebut bukan termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan orang-orang yang mengetahui hadis-hadis beliau. Wa qala qabla dhalik, dan beliau mengatakan sebelum itu tentang hadis, innal walid dzakaraha an ba'di syuyukhi hisyamiyyin kama jaa'a mufassaran fi ba'di turuqi haditsi. Sebenarnya Walid yang merupakan periwayat hadis yang menyebutkan 99 nama dalam suatu hadis, nah beliau menyebutkan bukan dari Nabi, tapi beliau masukkan dalam hadis dari sebagian syekhnya kalangan Syamiyin, sebagaimana datang secara jelas dalam sebagian jalan periwayatan hadis. Tayyib. Faqala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, laisatil illatu 'inda shaykhaini al-Bukhari wa Muslim tafarrudul walid faqat, bal al-ikhtilafu fihi wal-ittirab wa tadlisuhu wa ihtimalul idraj. Jadi illah tentu ifan hadith yang menyebutkan 99 nama itu bukan hanya pada apa bersandirannya Walid bin Muslim saja di sisi Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tidak hanya apa karena Walid bin Muslim yang ada di situ, tapi juga dikarenakan ada perselisihan padanya. Nah, juga adanya ittirab, keguncangan dalam hadis itu, serta tadlis dari Walid bin Muslim dan kemungkinan idraj. Kemungkinannya ada mudraj, yaitu lafaz yang dimasukkan ke dalam hadis padahal itu bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lamma lam yasih ta'yinuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa as-salaf fihi wa ruwiya 'anhum fi dhalika anwa'. Maka tatkala tidak sahih perincian satu persatunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah tersebut, para salaf pun berselisih tentang apa nama-nama tadi. Dan diriwayatkan dari mereka dalam permasalahan mengumpulkan nama-nama yang 99 ini dengan apa berbagai macam jenis. Taim. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa nama yang telah beliau kumpulkan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan ijtihad beliau. Taib, barakallahu fiikum. Kelanjutannya insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktawi bihadza, subhanakallah.